cae ulate dekat dul mripate grepes lili anai nyeka ini witi tekate nusol darene waton paling kumpul kala Dune, Dumas Westi Sustol.